Ku coba memahami tempat ku berlabuh, terdampar di gerungnya satu sisi dunia. Hadir di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja ku rambaki rana. Tatapan mulai usang, kor yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Kau pandang.